إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين عزكم الله berkata al-Imam Al-Katsir rahimahullah ta'ala fi tafsirihi tafsir Al-Quran Al-Azim dan sekarang masuk pada tafsir surah At-Takathur wa hiya makiyah. Surah At-Takathur ini merupakan surah Makiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarabunnal jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول تعالى الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surah ini dalam ayat yang pertama الهاكم التكاثر. Benar-benar telah melalaikan kalian at-takathur. Ay ashghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah wa ibtighaiha. Telah melalaikan kalian hubbud dunya. Cinta yang berlebihan terhadap dunia telah melalaikan kalian. Na'imuha, kenikmatan-kenikmatan dunia telah melalaikan kalian. Wa zahratuha, dan perhiasan-perhiasan dunia telah melalaikan kalian. An talabil akhirah, dari mencari kehidupan akhirat. Wa ibtighaiha, dan terlalaikan dari amalan-amalan yang kita lakukan untuk mengharapkan dengan amalan tersebut negeri akhirat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut. Dan terus menerus demikian keadaan kalian wahai manusia hatta ja'akumul maut, sampai datang kepada kalian kematian. Wazurutumul maqabir, dan kalian didatangkan ke kuburan-kuburan. Wasirtum min ahliha, dan kalian pun menjadi penghuni kubur. Demikianlah ikhwan fillah azakumullah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Katsir rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang lain juga mengingatkan kepada kita. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa laghwun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu la'ib, main-main, laghwun, sia-sia. Wa zinatun, dan hanya berhias, pamer tampang. Wa tafakhurun bainakum, dan saling berbangga-bangga diri di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan hanya menumpuk-numpuk, memperbanyak harta dan anak-anak. Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, maka permisalannya bagaikan air hujan yang turun kemudian menggeburkan tanaman. Tanaman tumbuh sehingga membuat para petani takjub dengan hijaunya tanaman tersebut. Dalam keadaan setelah tanaman hijau tersebut, thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian layu dan menguning. Thumma yakunu hutama, kemudian kering, kerontang, tidak bermanfaat. Wa fil akhirati azabun syadid, dalam keadaan di akhirat azab yang sangat pedih menunggu kita. Wa maghfiratu minallahi wa ridwan, dan juga di sisi lain ampunan Allah, keriduan Allah menanti pula. Dikarenakan di dalam akhirat hanya ada dua pilihan, azabun syadid atau ampunan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, Allah kemudian lanjutkan, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, maka apabila kalian ingin mendapatkan di akhirat tersebut negeri akhirat yang dipenuhi dengan ampunan dan keriduan Allah, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, maka bersegeralah, bercepat-cepatlah, berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan bersegera untuk mencari jalan supaya bisa menghantarkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Arduha ka'adis samawati wal ard, yang luasnya seperti langit dan bumi. Sehingga di dalam dunia tersebut, untuk membuktikan kita benar-benar mengharapkan akhirat, kita benar-benar bersegera untuk menuju akhirat, menuju ampunan Allah, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ujian kepada kita. Memberikan ujian, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah di muka bumi ini atau pada diri kalian, illa fi kitab min qabli an nabra'aha, kecuali semua musibah tersebut, kejadian tersebut telah tertuliskan, telah kering tinta-tinta untuk menulisnya di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Khona fi din azakumullah, demikianlah keadaan dunia yang sedang kita berada di dalamnya. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Al-Imam Ibnu Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Zakaria Ibnu Yahya Al-Waqqar Al-Misri qala haddatsana Khalid Ibnu Abd Ad-Da'im an Ibn Zaid Ibn Aslam an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, membawakan firman Allah Ta'ala, alhaakum at-takatsur anit ta'ah, telah melalaikan kalian, memperbanyak harta telah melalaikan kalian, anit ta'ah, dari ketaatan kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang ke kuburan atau menjadi penghuni kubur. Hatta ya'tikumul maut, yaitu sampai datang kepada kalian kematian sehingga kalian pun menjadi penghuni kubur. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, alhaakum at-takatsur fil amwali wal aulad, yakni telah melalaikan kalian dari taatan kepada Allah, melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah, at-takatsur, yaitu memperbanyak-banyak dunia. Apa bentuk dunia tersebut? Fil amwali wal aulad, memperbanyak harta dan memperbanyak anak. Pertama, hal tersebut adalah mubah, bahkan bisa jadi syar'i. Tetapi ketika itu melalaikan dari ketaatan kepada Allah, menjadi tercela, ikhwan fillah azakumullah. Betapa banyak anak-anak muda yang dulu mereka ketika masih sendiri, masih bujang, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk qiyamul lail. Tetapi ketika sudah mendapatkan istri, lalai dia dari sholat subuhnya, lupa dia dari sholat asarnya, ditinggalkan itu sholat malamnya, dijauhi itu tempat taklimnya. Demikian keadaan manusia. Dengan harta semakin sibuk, dengan anak semakin sibuk. Bahkan dijadikan alasan, saya sekarang punya tanggung jawab untuk mencari nafkah untuk anak istri. Tetapi justru dia telah melalaikan dirinya dari ibadah, atau bahkan telah melalaikan kewajiban yang Allah wajibkan atas dia, atas anak istrinya. Bahwasanya kewajiban tersebut bukan hanya masalah nafkah, makan, minum, sandang, pangan dan papan, tetapi lebih daripada itu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik mereka supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih al-Bukhari fi Riqaq, di dalam sahih al-Bukhari, dalam kitab al-Riqaq, dalam sahihnya, wa qala akhbarana Abu al-Walid qala haddatsana Hammad bin Salama an Thabit عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما اتكن كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. Dulu kami pernah menganggap ada satu hadis yang merupakan bagian daripada Al-Qur'an sampai turun ألهاكم التكاثر, yaitu hadis لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثان, kalaulah Bani Adam itu memiliki satu lembah emas, tentunya dia akan mengharapkan lembah emas yang kedua. Sehingga ketika seseorang menunda-nunda ibadah, menunda-nunda ta'lim, dengan alasan nanti kalau saya usahanya sudah mapan dulu, nanti kalau saya pekerjaannya sudah, ya, penghasilannya sudah begini, sudah mendapatkan ini, sudah punya rumah, sudah punya motor, sudah punya kendaraan, sudah punya tanah, baru nanti saya konsentrasi ibadah, baru saya akan konsentrasi untuk ta'lim, menuntut ilmu. Sungguh itu adalah ucapan-ucapan yang sebenarnya hanya untuk mencari-cari alasan. Karena apabila seorang Bani Adam memiliki harta, justru dia tidak akan tenang untuk beribadah. Semakin banyak hartanya, tidak akan tenang beribadah, tidak akan tenang dia menuntut ilmu. Demikian keadaan manusia, ikhwan fillah azakumullah. Sehingga apapun keadaan kita, baik itu keadaannya kaya, miskin, fakir, keadaannya susah, atau keadaannya lagi senang, tetap ta'lim, tetap ibadah, tetap melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jangan kita beribadahnya ketika senang saja, atau ketika beribadahnya saat susah saja, tetapi susah dan senang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah Sami'tu Qatadah yuhadditsu an Mutarrif ya'ni Ibnu Abdullah bin Syakhir an abihi. Dari Abdullah bin Syakhir beliau mengatakan intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berhenti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah taala alhaakum mutakatsir. Rasulullah mengatakan yaqul ibnu Adam, Bani Adam mengatakan mali, mali, ini hartaku, itu hartaku, itu tanahku, itu rumahku, itu kendaraanku, itu emasku, itu perakku, dan seterusnya. Wa hal laka min malik illa ma akalta. Padahal kata Rasulullah, tidaklah apa yang kau miliki dari hartamu kecuali apa yang sudah engkau makan, itu baru milikmu. Fa afnaita, kemudian habislah sudah kalau sudah dimakan. Aw labista fa aflaita, atau apa yang engkau pakai maka engkau akan mengusangkan pakaian tersebut. Aw tasaddaqta fa amdaita, atau apa yang engkau sedekahkan itulah yang akan engkau simpan, engkau akan panen buahnya, bagaikan biji yang disemaikan kemudian menumbuhkan biji tersebut batang, yang masing-masing batang memiliki cabang, cabang tersebut menumbuhkan biji-biji yang banyak sampai ratusan berkali-kali lipat. Demikianlah sedekah yang kita sedekahkan. Adapun apa yang kita makan maka kita habiskan, adapun apa yang kita pakai akan kita usangkan, dan apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan. Barahu Muslim at-Tirmidzi wa an-Nasa'i min tariq Syu'bah bih. Wa qala Muslim fi sahihi, berkata Muslim dalam sahihnya, haddatsana Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Hafs bin Maisarah 'an al-'Alla an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu al-'abdu, seorang hamba terbiasa mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Wa innama lahu min mali thalas, padahal hanyalah yang dia miliki dari hartanya itu cuma tiga. Ma akala fa afna, apa yang dia makan kemudian sirna sudah, selesai, tidak ada lagi. Aw labisa fa abla, atau apa yang dia pakai kemudian usang. Aw tasaddaqa faqtana, atau apa yang dia sedekahkan itulah yang akan mencukupkan dia nanti di akhirat. Wa ma siwa dhalik fa dhahibun wa tarikuhu linnas, adapun selain itu, selain yang kita makan, selain yang kita pakai, selain yang kita sedekahkan, dhahibun, akan hilang, akan pergi, wa tarikuhu linnas, dan ditinggalkan untuk direbut oleh manusia, dibagi-bagi oleh manusia. Wa qala al-Bukhari, dan berkata Imam al-Bukhari rahimahullah, حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم سمع أنس بن مالك يقول أنس بن مالك mengatakan قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله bersabda يتبع الميت ثلاثة, apabila seorang itu meninggal dunia sudah menjadi mayit akan diikuti oleh tiga orang. Fayarju isnan, kedua kelompok orang tersebut atau akan diikuti oleh tiga hal dan dua hal akan pergi. Wa yabqa ma'hu wahid, dan yang tersisa hanya satu. Yattabi'u ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, yang akan mengikutinya adalah hartanya, keluarganya dan amalannya. Fayarju ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya akan kembali, tidak akan ikut masuk ke dalam kuburan. Kalaulah masuk tidak akan dibawa ke alam barzakh. Wa yabqa 'amaluh, dan tersisalah amalannya. Inilah yang akan menemani seseorang di alam barzakh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seseorang yang masuk ke dalam kuburnya. Innal 'abda idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia berada di sebuah keadaan di antara dunia dan akhirat, mau berpisah dengan dunia dan akan menuju ke negeri akhirat, ja'ahu malakan, dua malaikat datang. Fayajlisani, kemudian akan duduk di samping kanan kirinya, di sisi kepalanya. Fajahu malakul maut, dan datanglah malaikat maut. Kalau seorang yang beriman, malaikat tersebut akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, irji'ila ridwanillah, kembalilah engkau kepada keriduan Allah. Akan kembali kepada keriduan Allah. Tetapi kalau orang munafik, orang kafir, maka akan dipanggil dengan ya ayuhan nafsu, ya ayatuhan nafsu khabithah, wahai jiwa yang jelek, yang busuk, irji'i ila sakhatillah wa ghadabillah, kembalilah kamu kepada kemarahan Allah dan kemurkaan Allah. Maka apabila seorang yang beriman, malaikat akan membawa kafan dari kafan-kafan surga bersama dengan hanut, bersama dengan kapur-kapur barusnya yang harum, kafannya berwarna putih, diambilkan dari surga, kemudian dicabut ruh orang yang beriman tadi. Fatasilu kama tasilul ma minas saqa, maka dicabut ruh daripada orang yang beriman tadi seperti mengalirnya air dari mulut teko, keluar begitu saja. Kemudian diambil oleh malaikul maut, ditaruh ke kafan yang putih tadi, kemudian akan diiring oleh malaikat-malaikat ke langit dunia. Dimintakan, dibukakan pintu langit dunia. Fayustahdu lahu, fayustahdu lahu, kemudian akan dibukakan. Dan semua malaikat yang melihat jenazahnya akan mengatakan, man hadar rajul, rihuhu rihu tayyib. Siapa orang ini? Baunya harum, wangi semerbak. Maka malaikat yang membawa roh tadi akan mengatakan, hada fulan ibnu fulan, ini adalah fulan putranya fulan. Sampai langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, setiap langit akan dipuji oleh malaikat, dan malaikat yang sudah memujinya akan ikut mengiringi sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh untuk dikembalikan ke jasadnya di dunia. Maka ketika dikembalikan jasadnya di dunia, barulah ditanya, "Ma ilmuka bihadzal rajul?" Kamu tahu siapa sosok ini? Itu Nabi Muhammad didatangkan sosok beliau. Maka orang yang beriman akan mengatakan, "Hadzal nabi." Ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengikutinya dan aku membenarkan semua khabar-khabarnya. Maka ketika dia sudah mempersaksikan demikian, akan dibukakan pintu surga, sehingga akan keluar dari bau wangi surga, akan keluar darinya angin-angin sejuk surga. Kemudian dihamparkan rizki, dihamparkan kuburnya muddabasarih, dihamparkan sepanjang mata memandang. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang ragu terhadap agamanya, malaikat yang mendatanginya membawa hanuh, membawa kain kusam yang bau busuk warna hitam, kemudian dicabutlah seperti dicabutnya kayu yang berduri dari kapas yang basah. Tentunya akan sangat menyakitkan, ikhwan fillah azakumullah. Maka ketika dibawa ke langit, ditolak ke langit, dan kemudian dilemparkan dari langit dengan tersungkur ke bumi, dikembalikan ke jasadnya, kemudian dari situlah akan ditanya, dan dia hanya akan mengatakan, ha ha la adri, dan mulai dari situlah dia akan mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang beriman akan diberikan satu teman, karena kita enggak sendirian, akan ditemani dengan amalnya yang saleh, dengan rupa seorang yang baik, rupawan, yang bersih, yang berkata baik. Tetapi ketika kita beramal buruk, maka ketika di alam kubur akan ditemani dengan seorang yang sangat jelek, buruk rupa, berbau busuk, berkata sangat ya tidak pantas dan seterusnya. Itulah yang akan menemani kita. Sehingga ketika kita di dunia, berarti kita sudah memilih teman kita nanti di alam kubur, di mana harta dan keluarga kita akan pulang meninggalkan kita. Waqala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Yahya an Syu'bah qala haddatsana an Anas haddatsana Qatadah an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahramu ibnu Adam wa tabqa minhu isnatan. Bani Adam ketika sudah mulai menua, sudah mulai rapuh tulangnya, sudah mulai keriput kulitnya, sudah mulai rontok giginya, sudah mulai hilang pendengarannya, rabun penglihatannya, putih rambutnya, sudah berkurang semua kekuatannya, maka semakin tua tetapi semakin muda dua hal. Tabqa minhu isnatan. Tidak ikut menua dua halnya, yaitu al-hirsu wal-amal. Semangat dalam masalah dunia, dan al-amal, yaitu panjang angan-angan. Dalam riwayat Bukhari, dalam kitab Riqaq, dalam sahihnya, la yazalu syekhu syaban. Senantiasa seorang yang sudah tua, itu syab, masih merasa dirinya muda. Sudah tua tapi merasa dirinya muda. Pada dua hal ini, semangat dunia dan panjang angan-angan. Justru kita dapati, mohon maaf, kalau anak muda enggak kepikiran yang macam-macam masalah dunia. Mungkin pikirannya hanya bersenang-senang itu saja. Tapi kalau seorang yang sudah tua, lebih dari itu. Saya harus punya ini. Saya harus demikian. Saya harus demikian. Saya harus demikian dan seterusnya. Semangatnya dan angan-angannya mengalahkan umurnya, melebihi umurnya. Kharajahu fi sahihain, demikian diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa dzakara al-Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamati al-Ahnaf Ibnu Qais. Al-Hafidz Ibnu Asakir menyebutkan dalam biografi al-Ahnaf Ibnu Qais yang bernama Ad-Dhahhak, annahu ra'a fi yadi rajulin dirhaman. Suatu ketika beliau melihat pada tangan seseorang ada dirham, mata uang perak. Faqala, la min hadha ad-dirham. Sungguh milik siapa ini dirham? Faqala ar-rajuli, ini milikku. Orang tadi mengatakan ini milikku. Faqala, maka al-Ahnaf bin Qais mengatakan, innama huwa lak idza anfaqtahu fi ajrin aw ibtigha' syukrin. Sesungguhnya dirham itu akan menjadi milikmu jika engkau infakkan pada hal-hal yang mengalir pahalanya, atau engkau infakkan mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ansyad al-Ahnaf mutamatsilan qaul asy-sya'ir. Kemudian al-Ahnaf bin Qais membawakan syair, anta lil mali idza amsaktah faida anfaqtah fal malu lak. Engkau itu milik hartamu jika engkau menahan hartamu, yaitu engkau ini dikuasai oleh harta jika engkau menumpuk-numpuknya. Faida anfaqtahu, dan apabila engkau infakkan, fal malu lak, barulah harta itu milikmu. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj قال حدثنا أبو أسامة قال صالح بن حيان حدثني عن ابن بريدة في قوله ألهاكم التكاثر. ابن بريدة ketika menafsirkan ألهاكم التكاثر beliau mengatakan نزلت في قبلتين من قبائل qabilataini min qabailil ansar min bani Haritha wa bani Harith. Ayat ini turun mengenai dua kabilah dari kabilah Ansar, pada bani Harith dan bani Harith, bani Haritha dan bani Harith. Tafakharu wa takatharu. Dua kabilah ini saling numpuk-numpuk harta, pamer di antara keduanya. Faqalat ihdahuma, salah satu kabilahnya mengatakan, fima mithlu fulan ibn fulan wa fulan, kalian punya yang semisal dengan fulan ibn fulan ibn fulan. Ini di kabilah kami, di bani Harithah punya ini. Apakah kamu bani Harith punya seperti itu? Qala akharun mithla dhalik. Dan kabilah yang lainnya pun mengatakan yang demikian. Nih fulan, saya punya fulan ini. Satu marga dengan saya, kaya raya, punya ini, punya itu. Kamu punya yang seperti ini? Tafakharu bil ahya. Mereka bersombong dong, sombong dengan yang masih hidup. Tsumma qalu. Kemudian manusia mengatakan, intaliqu ila bina ilal kubur. Kemudian ada orang yang mengatakan, ayo kita semuanya ke kuburan saja, ayo ziaratul kubur. Faja'alat idha ta'ifataini takul. Kemudian salah satu kabilah mengatakan, setelah berada di kubur masing-masing, maksudnya menziarahi kubur, fikum mislu fulan yushiruna ilal qabr. Di antara kalian ada yang fulan, kalian tahu fulan yang sudah di alam kubur, fulan yang ada di alam kubur. Ini baru sadar. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian memperbanyak harta sampai kalian berziarah kubur, mengunjungi kuburan. Sehingga tabiat manusia, apabila dia benar-benar tabiatnya masih bersih, ketika dia mendatangi kubur, lupa itu dengan dunia. Tetapi yang anehnya, terkadang zaman sekarang, dia sedang takziah, sedang berziarah kubur, bicara dunia, bicara bisnis, bicara hal-hal yang tidak terkait tentang akhirat, tidak terkait tentang doa supaya diampuni itu saudara kita. Justru kita sibuk dengan masing-masing. Beda dengan keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika berziarah kubur. Rasulullah terdiam. Para sahabat terdiam. Ka'anna fi urusina fi ru'usina thair. Sampai-sampai seolah-olah di kepala-kepala kami itu ada burung yang hinggap. Diam kami. Memikirkan kita itu akan jadi seperti mereka yang akan dikuburkan ini. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Ya. Minta ampunlah kepada Allah, doakanlah untuk Allah supaya mengampuni saudara kalian ini. Itulah yang terucap dari lisan Rasulullah SAW. Berbeda dengan kita. Melihat orang yang dikubur sepertinya biasa-biasa saja. Takziah hanya sekedar jadi ritual sembelaka. Tidak menjadi tazkirah, mengingat kita. Karena yang namanya hikmah daripada ziaratul kubur adalah mengingat kematian. Zurul kubur. Ziarahlah kubur kalian. Fa innaha tudzakkiru lil maut. Karena itu akan mengingatkan kematian. Akan mengingatkan kematian. Tetapi yang sekarang ini, ziaratul kubur justru dijadikan ajang untuk mencari dunia. Datang ke ziarah kubur, ke kubur Syekh Fulan, ingin mendapatkan dunia, memohon dunia, memohon dunia dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah penyelewengan di dalam ziarah kubur. Laqad kana lakum fima ra'aytum ibrah wa syughl. Al-Imam Ghazir mengatakan, sungguh, jika kalian benar-benar melihat orang yang dikubur atau kuburan, ra'aitum ibrah, kalian akan melihat sebuah pelajaran yang sangat besar. Wasyuhl, Dan kalian akan tersibukkan apabila sadar benar-benar merenungi ibrah tersebut. Sibuk dengan amal soleh. Sibuk dengan infak. Dengan sadaqah. Khususnya bulan Sya'ban ini diangkatnya amalan. Khususnya nanti bulan Ramadan. Sampai sebagian salaf. Ya, mereka istaidul mal ketika bulan Sya'ban mempersiapkan harta. Mempersiapkan harta untuk nanti bersedekah. Ya, banyak-banyak bersedekah ketika bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW ajwadan nas. Kana Rasulullah ajwadan nas. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan keadaan yang paling dermawannya adalah ketika Ramadan. Demikian. Wa qala Qatadah berkata Qatadah ketika menafsirkan ini, kanu yaqulun bahwasanya qabila-qabila tadi mengatakan nahnu aktsaru min bani fulan wa nahnu a'addu min bani fulan, kami jumlahnya lebih besar, qabilah lebih besar, hartanya lebih banyak. Wa hum kullu yawmin yatasaqatuna ila akhirihim, mereka enggak sadar setiap hari itu mereka berkurang, mereka tertipu dengan jumlah banyaknya. Tetapi mereka tidak memperhatikan setiap hari ada yang berguguran mati dari kabilah-kabilah mereka. Wallah ma zalu kadzalik hatta saru min ahli al-qubur kullihim. Demi Allah, senantiasa mereka akan berguguran satu demi satu sampai akhirnya satu kabilah besar tadi akan menjadi penghuni kubur semuanya. Was sahih, adapun penafsiran yang sahih kata Imam Al-Katsir atau yang lebih tepat walaupun dua-duanya bisa, zurtumul maqabir ay sirtum ilaiha wa dufintum fiha, yaitu kalian menjadi penghuni kubur dan dikuburkan di dalam kubur tersebut. Ini makna zurtumul maqabir. Jadi ada dua penafsiran tadi, zurtumul maqabir, kalian menjadi penghuni kubur. Yang kedua, zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Kalian akan terlalaikan dengan dunia sampai kalian ziarah kubur. Ini makna yang kedua. Hitungan ziarah kubur. Kita akan mengingat. Dengan ziarah kubur, kita akan melupakan dunia. Kama ja'a fi sahih, sebagaimana dalam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal a'rab ya'udhu. Suatu ketika Rasulullah mengunjungi orang yang sakit dari kalangan Arab Badui. Rasul mengatakan la ba'sa tuhurun insyaallah. Tidak mengapa. Semoga sakit ini menjadi pensuci. Mensucikan bagimu, yaitu mensucikan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Insyaallah jika Allah menghendaki. Faqala qulta tahur, engkau mengatakan tahur? Maka kemudian orang Arab mengatakan, orang Badui tadi mengatakan bal hiya humma tafur ala syekhin kabir tuziruhul kubur. Bahkan ini adalah penyakit terakhir yang dirasakan oleh orang yang sudah tua ini, yang sebentar lagi akan menjadi penghuni kubur. Qala, maka Rasulullah mengatakan fa na'am idan. Ya, kalau demikian. Seorang yang sakit harus memikirkan kematian lebih banyak dibandingkan seorang yang hidup. Karena orang yang sakit kemungkinannya lebih besar. Walaupun yang hidup pun ya tidak menutup kemungkinan. Bisa yang hidup yang sehat kemudian mati terlebih dahulu. Tetapi alangkah indahnya jika kita sakit, jika kita mati didahului oleh rasa sakit. Karena itu peringatan. Oleh karena itu Rasul mengatakan innalil maut sakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakit yang paling sakit. Satu untuk mengurangi dosa kita dan supaya kita ingat ini sakit yang paling sakit yang pernah aku alami. Maka bertobat kepada Allah. Segera ucapkan la ilaha illallah. Supaya kita masuk dalam syurganya Allah dan mendapatkan ampunan dan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sob, silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Wa qala Ibn Abi Hatim, berkata Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Muhammad bin Sa'id al-Asbahani qala akhbarana Hakam bin Salam الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج بن المنهر عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب mengatakan, ما زلنا نشك في عذاب القبر. Dulu kami, ya, pada zaman dulu, wallah alam apa zaman zilna kami ini, orang-orang jahiliyah dulu ragu terhadap azab kubur. Hatta nazalat, sampai turun firman Allah Ta'ala, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah terlalaikan oleh dunia sampai kalian menjadi penghuni kubur. Barulah yakin bahwasanya memang yang namanya di kubur ada azab, ada nikmat. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Dan kita seorang muslim belum tentu selamat dari azab kubur. Kalau jelas orang kafir, jelas mendapatkan azab kubur. Tapi tidak semua orang mukmin mendapatkan, tidak semua orang yang mukmin lolos dari azab kubur. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Marra Rasulullah biqabrain. Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Yu'adzaban, sedang diazab di dalam alam kuburnya. Rasulullah diperdengarkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah bagaimana azab kubur tersebut. Wa ma yu'adzabani fi kabiriban bal huwa kabir. Tidak diazab dalam perkara yang sebenarnya susah untuk ditinggalkan, tetapi itu perkara berat, perkara besar. Yang pertama diazab karena namimah, hobinya adu domba, hobinya riba, ngerasani, gosip, kemudian adu domba. Kemudian yang kedua, la yastatiru minal baul. Orang yang kedua yang diazab adalah orang yang tidak bersuci dari kencingnya, atau tidak menutup aurat ketika buang air kecil, atau tidak melindungi pakaiannya dari cipratan air kencing. Rasulullah kemudian mendoakan supaya diringankan azabnya. Dan tidaklah mungkin Rasulullah mendoakan bagi seorang yang sudah mati kecuali orang yang beriman. Tidak mungkin Rasulullah mendoakan orang kafir. Maka dari sini sangat jelas, ikhwan fillah azakumullah, kita pun tidak ada jaminan untuk bisa selamat. Oleh karena itu setiap sholat kita, kita akhiri dengan Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarif fitnatil masyihid dajjal. Salah satunya kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari siksa kubur. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سلمة ابن داود العرضي قال حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مضران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز. Suatu ketika kata Maimun bin Mihran, kami atau aku duduk di sisi Umar bin Abdul Aziz khalifah, faqara'a, kemudian membaca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Falabitha hani'ah. Beliau terdiam sebentar. Faqala, dan mengatakan, ya Maimun, ma aral maqabir illa ziarah. Tidaklah aku melihat ada satu kubur, pasti aku menziarahi kubur tersebut. Wa ma lizair buddun min ay yarji'a ila manzilih. Dan belum tentu bagi seorang yang ziarah kubur tersebut bisa kembali ke tempat semulanya. Bisa jadi dia mati di kubur tersebut. Qala Abu Muhammad, adapun Abu Muhammad rahimahullahu taala mengartikan makna daripada perkataan Umar bin Abdul Aziz, yakni ayyarji ila manzilihi la jannah au ila nar, yaitu dan penziarah pula pasti akan kembali ke tempat seperti tempatnya orang yang sudah di dalam kubur tadi. Yaitu apa? Bisa ke syurga atau bisa ke neraka. Wa hakadha dzukira anna ba'dhal a'rab sami'a rajulan yatlu hadhihi al-ayah. Demikian pula disebutkan bahwasanya sebagian orang Arab Badui mendengar ayat ini, hatta zurtumul maqabir, faqala, maka Arab Badui tersebut mengatakan, du'ithal yaum wa rabbul Ka'bah. Akan dibangkitkan pada hari sekarang demi Allah. Inna zair sayurhal sayarhalu min maqamihi dzalika ila ghairi, yaitu maksudnya penziarah kita yang ziarah kubur pula pasti akan mengalami seperti orang yang diziarahi di alam kubur, dari kehidupan dunia kemudian kehidupan barzakh sampai nanti hari kiamat. Wa qawluhu ta'ala kalla sawfa ta'lamun, tidak sekali-kali, sungguh bahwasanya kalian kelak akan mengetahui kebenarannya. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sungguh benar-benar kalian akan mengetahuinya. Qala al-Hasan al-Basri, berkatalah al-Hasan al-Basri, hadha wa'idun ba'da wa'id, ini adalah peringatan setelah peringatan. Benar-benar kalian akan mengalaminya. Benar-benar kalian akan mengalaminya, yaitu mengalami azab, mengalami kehidupan kubur. Imma ni'mat wa inna azab. Kemungkinannya cuma ada dua, yaitu mendapatkan siksa kubur atau mendapatkan nikmat kubur. Maka kita berlindung dari azab kubur. Wa qala Ad-Dhahhak, berkata Ad-Dhahhak, sawfa ta'lamun ya'ni al-kuffar, orang-orang kafir pasti akan tahu. Orang-orang yang dulu mendustakan kehidupan alam barzah, yang tidak percaya adanya azab kubur, nanti kalau dia mati juga akan merasakan itu azab kubur. Tsumma kalla sawfa ta'lamun ya'ni ayyuhal mu'minun, kemudian demikian pula kalian orang yang beriman, kalian pun benar-benar akan mengetahui dengan sebenar-benarnya adanya kehidupan alam kubur, alam barzah. Imma ni'mah wa inna azab. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, sungguh kalaulah kalian mengetahui dengan sebenar-benarnya ilmu yang sangat yakin, ay alimtum, ay law alimtum haqqal ilmi, kalaulah kalian mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan, lama alhaakumut takatsur an talabil akhirah, benar-benar menumpuk-numpuk dunia itu melalaikan dari negeri akhirat. Lupa kita. Minimal sholat itu enggak khusyuk. Minimal. Itu minimal itu. Jangankan kita, Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau dapat uang, dapat emas, dapat harta berapapun disedekahkan. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga kita tidak ada yang bisa menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada satu dirham yang tersisa di balik ya karpet rumahnya, tikar rumahnya. Maka ketika Rasulullah salat, beliau salatnya enggak khusyuk. Yang biasanya setelah salam beliau berzikir, beliau langsung bangun dan pulang ke rumah Aisyah, kemudian mengambil dirham tersebut dan langsung disedekahkan. Ini keadaan. Sehingga kita yakin dengan seyakin-yakinnya, setidaknya kita akan kehilangan atau terkurangi kehusyuannya jika kita ya benar-benar tersibukkan dengan dunia. Hatta sirtum ilal maqabir, sampai kalian menjadi penghuni kubur, baru itu. Sehingga kata Rasulullah alaihi wasallam, la yamla'u fam ibn Adam illa turab. Tidak ada yang bisa menyumbat mulutnya Bani Adam kecuali tanah. Selama kita hidup, selama kita masih di dunia, pasti yang namanya mulut ini selalu mengharapkan sesuatu masuk ke dalam mulut tadi. Yaitu gambaran adalah dunia. Selama kita hidup pasti akan mengharapkan dunia. Pasti dan pasti. Gak mungkin lepas kita. Tetapi akan hilang hal tersebut sampai kita menjadi penghuni kubur. Summa qala, kemudian Allah berfirman, la tarawun al-jahim, benar-benar kalian akan melihat neraka Jahannam. Karena memang di alam kubur, di alam kubur walaupun belum masuk ke dalam neraka, diperlihatkan neraka bagi orang-orang yang diazab. Orang yang tadi munafik, orang yang kafir ataupun orang yang ragu terhadap Islam, ketika diazab di alam kuburnya akan dibukakan pintu neraka. Kemudian akan keluar hawa panasnya. Akan menyebar bau busuknya. Akan datang virus-virus penyakit dari api neraka tersebut. Yang akan menghinggap, akan memanasi daripada penghuni kubur yang mendapatkan azab. Dia mendapatkan panasnya neraka Jahannam, mendapat penyakit, menular dari penyakit-penyakit di dalam neraka Jahannam, dan dia mencium bau busuk dari dalam neraka Jahannam. Akan mengalaminya. Sehingga kita banyak-banyak berlindung dari azab kubur. Dan jangan main-main dengan yang namanya kubur. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian benar-benar kalian akan melihatnya dengan ilmu yang sangat yakin. Hadza tafsirul wa'id al-muqaddam. Ini adalah perincian daripada ancaman yang sebelumnya tadi, yaitu kalla sawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui, yaitu akan melihat neraka Jahannam. Tawa'aduhum bihadhil hal. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mengancam manusia dengan keadaan seperti ini. Wa hiya ru'yatun nar allati idza zafarat zafratan wahidatan huwira kullu malakin muqarrab wa nabiyyin mursal ala ruqbatayhi min al-mahabah wal 'azamah wa mu'ayanatil ahwali ala ma jabaha bihi al-athar al-narwi fi dhalik. Di mana kalaulah mereka melihat neraka tersebut, yang kalaulah neraka tersebut dinyalakan dengan satu kali nyalaan, maka akan tersungkur sujud semua malaikat yang terdekat dengan Allah, semua nabi yang ketika itu dibangkitkan pada hari kiamat, tersungkur di atas lutut-lututnya karena takutnya, karena mengagungkan Allah, karena menyaksikan kengerian kedahsyatan neraka Jahannam tersebut. Tsumma latus'alunna yawma'idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanya ketika itu mengenai kenikmatan-kenikmatan ketika di dunia. Ay tsumma latus'alunna yawma'idzin 'an syukri ma an'ama bihi 'alaikum. Yaitu akan ditanya benar-benar ketika itu mengenai syukur, mengenai rasa syukur apa yang Allah berikan atas kalian, minas sihah, dari kesehatan, wal aman, dari keamanan, war rizq, dari rizqi, wa khairi dhalik, dan yang lainnya. Ma idza qabaltum bihi ni'matan min syukri wa ibadati, apa yang sudah kalian berikan berupa syukur dan berupa ibadah untuk membalas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Di sini didahulukan akan ditanya kesehatan. Karena kalau kita mau katakan, kebanyakan kita 99% hidup di dunia dengan 99% waktunya itu sehat. Benar gak? Apakah kita dalam satu bulan sakit 15 hari? Enggak. Bahkan kadang ada seorang yang satu tahun sakit cuma 3 hari. Bahkan ada orang yang gak pernah sakit sama sekali. Sehat luar biasa. Waktu-waktu dia. Sehingga ketika kita merasa sakit, baru satu bulan, baru satu tahun, jangan putus asa. Karena itu akan menghapuskan dosa-dosa kita 60 tahun yang lalu yang kita sia-siakan dalam kehidupan masa muda kita. Kita sia-siakan. Maka kesehatan ini akan ditanya. Kesehatan. Kita tidur diberi kesehatan. Kita diberi kesehatan luar biasa. Maka kesehatan ini yang akan ditanya awal kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aman, dan keamanan. Subhanallah, kita hidup lahir di Indonesia ini aman. Beda dengan dulu, zaman dulu. atau di sebagian tempat di dunia ini lahir sudah mendengar derungan peluru, ledakan meriam atau rudal di sebagian tempat. Hilang kenikmatan, keamanan. Nah, kita di Indonesia alhamdulillah. Maka ini akan ditanya oleh Allah. Rizki juga luar biasa di Indonesia ini. Kemahri paloh jinawi. Kenikmatan rizki yang luar biasa akan ditanya oleh Allah. Bebannya lebih besar kita ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah dengan kita beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan jangan lalai. Jangan lalai, karena kita banyak lalai di kehidupan dunia ini. Banyak melupakan kenikmatan-kenikmatan Allah. Bahkan ketika sedikit saja kita mendapatkan ujian, sedikit ya, kita sudah lisan halina, lisan kita begitu saja langsung berbicara dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak mencerminkan kesabaran. Maka sabarlah, karena kehidupan dunia ini sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat, la'ibun walahun, kebanyakan yang keluar dari lisan kita itu main-main, sia-sia. Tetapi bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah, karena lisan kita ini, lisan kita khususnya yang paling banyak berbuat dosa. Khususnya saya yang berbicara di sini. Satu jam saya berbicara, antum diam. Tentunya orang yang banyak berbicara biasanya banyak salahnya. Maka kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ketika menciptakan kita, Allah maha tahu siapa kita. Walaqad khalaqnal insan, sungguh kami ciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang ada di dalam dirinya dari waswas. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami itu lebih dekat kepada diri-diri kita, yaitu Allah lebih dekat kepada kita dibandingkan urat-urat leher yang menempel di leher kita. Idh yatalaqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ketika Allah mengutus dua malaikat kanan kiri kita untuk mencatat apa, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid, untuk mencatat setiap apa yang keluar dari lisan kita, lafaz, yang nama lafaz secara bahasa, yang keluar bunyi apa yang keluar dari lisan kita ini dicatat oleh malaikat tersebut. Sampai dikatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tadi, man ibni Adam, tidaklah bani Adam, yaqulu aqaltu dhahabtu fa'antu, tidaklah bani Adam ketika dia hidup mengatakan, aku makan, aku minum, aku berjalan, aku pergi, aku demikian, illa kutibat, kecuali ditulis. Kecuali ditulis. Apalagi yang keluar dari kita itu dusta, menipu, tuduhan, caci maki, lebih berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bertobat pada Allah sebelum dua hal itu datang, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'at sakratul maut bil haqq. Setelah ayat tadi, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqidun atid, wa ja'at sakratul maut bil haqq. Kalau kalian tidak mau memperhatikan lisan kalian, akan datang sakarat maut. Dalika ma kunta minhu tahid, itulah hari yang kalian takutkan, yang kalian lari darinya. Atau kalau tidak, wa nufikha fis-sur, ditiupkan sangkakala. Dalikal yaumul wa'id, itu hari yang sudah pasti dijanjikan, hari pembalasan. Dan ketika sudah datang masanya, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, maka ketika itu pada hari kiamat, masing-masing jiwa dia diseret oleh satu malaikat, dan ada satu malaikat yang akan menyaksikan dia. Masing-masing jiwa datang menghadap Allah dengan diseret, dan ada di sampingnya syahid, saksi yang menyaksikan kita beramal di dunia, menyaksikan kita mengucapkan raqib dan atid. Malaikat akan menyeret kita di hadapan Allah dan malaikat satunya akan mendampingi kita, akan menjadi saksi. Belum lagi lisan kita, tubuh kita, tanah kita yang kita injak ini akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Maka hati-hati di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita, karena kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak lalai, banyak luput dari ibadah, dari syukur. Nas'alullah salama wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika minan nar. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.